bisa tandingi kamu. Baru kali ini aku rasakan cinta, cinta hebat kamu memang benar-benar hebat. Tak ada yang bisa tandingi kamu. Baru kali ini aku rasakan bahagia, bahagia. Demi Tuhan kau sungguh menyegarkan, membuatku menjadi kecanduan. Tak ada yang bisa seperti kamu itu. Benar-benar hebat, tak ada yang bisa tandingi kamu. Baru kali ini aku rasakan bahagia, bahagia. Demi Tuhan kau sungguh menyegarkan, membuatku menjadi kecanduan. Tak ada yang bisa seperti kamu itu. Demi Tuhan kau sungguh menggemaskan, membuatku menjadi kecanduan. Tak ada yang bisa seperti kamu.